نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزكم وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab al-Mufid ala kitab al-Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pada masalah yang ke-9 tentang kisah Al-Dhubab, kisah seekor lalat. Qala Allah Ta'ala, wa qissatu dhubab fiha nadhar, dan kisah lalat tersebut fiha nadhar, padanya perlu dilihat kembali, diteliti kembali. Min haitsu sihhatiha, dari sisi kesahihannya, dari sisi kesahihan kisah tersebut. Nah, wa fiha nadhar min haitsu dalalah, demikian juga perlu dilihat dari sisi dalalahnya, bukti-bukti yang ditunjukkan dalam kisah tersebut. Kenapa demikian? Lima sabaqa annal fi'lal mabni ala talab yakun muwafiqan li hadzal talab. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa sebuah perbuatan yang dibangun atas dasar sebuah permintaan, sebuah permohonan, ketika dilakukan maka itu artinya muwafiqan li hadzal talab. Perbuatan itu dilakukan karena sepakat dengan apa yang diminta. Ini hukum asal dari sebuah perbuatan. Ketika seseorang mengerjakan apa yang diminta, itu artinya dia menyepakati hukum asalnya. Ketika dia awal kali melakukannya, itu artinya dia menyepakati. Kalau dia tidak sepakat, nanti di belakangnya biasanya ada penggantinya, ya. Baik, ada koreksi di belakang. Walau furidha anna rajula taqarraba bidubat takhallusan min syarrihim. Kalau seandainya kita terima bahwa orang tersebut melakukan amalan taqarrub dengan seekor lalat karena ingin melepaskan diri dari kejahatan kaum yang dia lewati, fa inna ladaina nassan muhkaman fil mawdu, maka kita memiliki satu dalil yang muhkam, satu dalil yang jelas gamblang, atau ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam ini ayat yang tidak perlu penakwilan lagi, tidak perlu ditafsirkan kemana-mana, jelas. Fil mawdu, dalam pembahasan ini, yaitu apa? Ayat yang sudah kita baca tadi. Wa man kafara, kata Syekh, wa huwa qawlu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, illa man ukriha, kecuali yang terpaksa. Maka kalimat man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, di sini kata Syekh Muhammad, lam yakul bil qawl, Allah tidak menyebutnya dengan al-qaul, dengan ucapan. Tidak menyebutkan dengan man qala bil kufri. Ya. Allah menyebutnya man kafara. Barang siapa yang melakukan kekufuran. Lihat, yang Allah sebutkan di sini man kafara, barang siapa yang melakukan kekufuran. Allah tidak mengatakan man yaqul bil kufri billah. Tidak. Baik. Sehingga fama dama indana nassun qur'aniyun sharih, maka selama kita memiliki dalil dari Al-Qur'an yang sharih, yang jelas konteksnya, jelas gamblang, fa innahu law uridat as-sunnatu sahihah ala wajhin mushtabah, sehingga kalau seandainya ada satu sunnah, satu hadis yang sahih tetapi ala wajhin mushtabah, dalam bentuk yang masih memiliki kemungkinan. Ala wajhin mushtabah artinya apa? Ada ihtimalat, ada kemungkinan-kemungkinan di situ. Di dalam kisah ini apa? Kalau seandainya hadis ini sahih, kalau seandainya apa? Kita terima hadis ini sahih, kisah ini sahih. Tetapi apa? Ada ihtimalat. Ihtimalnya apa? Bisa jadi dia melakukannya karena terpaksa, bisa jadi karena ingin membebaskan diri. Berarti ada kemungkinan-kemungkinan. Sedangkan ayat ini jelas, tidak ada kemungkinan lagi. Yaitu apa? Man kafara billah. Orang yang berbuat kekufuran kepada Allah. Okay. Maka apa kata Syekh? Fa innaha, maka sunnah yang sahihah tadi tuhmal ala nassil muhkam, maka digiring kepada nas yang sudah jelas. Yeah. Jadi sunnah yang tadi yang mushtabah, yang masih memiliki kemungkinan-kemungkinan, dibawa kepada yang muhkam, yang sudah jelas tafsirannya. Sehingga al-khulasah, kesimpulannya kata Syekh Ibnu Utsaimin, anna man ukriha 'alal kufri, bahwa barang siapa yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, lam yakun kafiran, dia tidak serta-merta dihukum sebagai kafir. Orang yang dipaksa melakukan kekufuran tidak langsung dihukumi dengan kafir. Nah, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan uslubnya, metode yang dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin itu adalah metode apa? Taisir, kemudahan. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan kemudahan yang paling mudah, yang paling longgar, yaitu apa? Orang yang melakukan, orang yang dipaksa melakukan kekufuran tidak mesti dia kafir. Kapan? Madama qalbuhu mutmainnan bil iman, selama hatinya mutmainnan bil iman, selama hatinya tentram dengan keimanan. Ini bagaimana membuktikannya? Bukankah hukum hati itu, atau seseorang tidak bisa dihukum dengan hatinya? Nah, dengan perbuatan setelahnya, sebagaimana Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran, maka apa? Maka setelahnya Ammar bin Yasir tetap dalam keimanannya, tidak bergoyah, tidak berubah keimanannya. Jadi ini makanya persyaratan ini menjadi pemisah, pembeda antara orang yang melakukan kekafiran karena terpaksa dengan orang yang melakukannya karena mencocoki, menginginkan dengannya kekufuran. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, anna man ukriha alal kufri, bahwa barang siapa yang dipaksa melakukan kekufuran, lam yakun kafiran, maka dia tidak menjadi kafir, madama qalbuhu mutmainan, selama hatinya tentram bil iman, tentram dengan keimanan, walam yashrah bil kufri sadaran, dan selama dadanya tidak lapang dengan kekufuran. Ini. Baik. Nah, kenapa ini dibahas? Karena sebagian orang ada yang dengan bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Ya. Ada orang yang bermudah-mudahan mengkafirkan orang lain karena melakukan amalan kekufuran. Dilihat ketika seseorang itu melakukan amalan kekufuran, dilihat terlebih dahulu apakah melakukannya karena kebodohannya atau tidak, apakah dia dipaksa atau tidak, dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam masalah bab at-takfir, bab tafsik, wa bab tabdi', ya, bab dalam mengkafirkan seseorang, dalam memvonis seseorang itu fasik atau munafik, dalam memvonis seseorang itu mubtadi', itu ada empat, apa ada tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi. Ada tiga syarat yang mutlak yang harus dipenuhi. Ya. Nah, yaitu apa? Dia harus memenuhi syarat ini, yaitu dia pertama melakukannya dalam keadaan dia benar-benar mengetahuinya dan sadar, kemudian tidak adanya intifa'ul al-mawani', tidak adanya penghalang-penghalang bagi dia untuk dikafirkan. Apakah taubat, nah, apakah kejahilan, apakah yang lainnya. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir adalah daf'u syubhah, dia harus tidak dalam keadaan ada syubhat pada dirinya. Kalau masih ada syubhat pada dirinya, maka nah, pertama adalah iqamatul hujjah, ya, sehingga dia harus betul-betul tahu, alim, mengerti. Yang namanya iqamatul hujjah bukan cuma sekedar menyampaikan dalil, bukan, tetapi betul-betul menyampaikan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Nah, kemudian apa? Kemudian baru intifaul mawani' tadi. Harus tidak ada penghalang-penghalang dari dirinya untuk dikafirkan. Apakah dia bertobat, apakah dia karena kejahilannya, dan yang lainnya juga termasuk di dalamnya. Tiga adalah daf'u syubhat, harus dihilangkan syubhat pada dirinya. Bisa jadi dia mu'awil, dia mu'awil, sebagaimana nanti akan diterangkan pada masalah yang ke-10. Apa masalah yang ke-10? Kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-ashirah yang ke-10, ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin. Yang ke-10, mengenal kadar kesyirikan di dalam hati-hati kaum mukminin. Kaifa sabara dhalika 'ala al-qatl wa lam yuwafiqhum 'ala talabihim ma'a kaunihim lam yatubu illa al-'amal adh-dhahir. Mengenal kadar kesyirikan di dalam hati kaum mukminin dengan cara apa? Kaifa sabara dhalika 'ala al-qatl? Bagaimana dia bisa sabar terhadap ancaman pembunuhan yang datang kepada dia? Wa lam yuwafiqhum 'ala talabihim, dan tidak mencocoki mereka, tidak sepakat dengan mereka atas permintaan mereka. Maka unihim lam yatubu illal amal dhahir, di mana mereka tidak meminta kecuali amalan yang dhahir. Kata Syekh Ibnu Zain rahimahullah taala, wa qad bayyanahal muallif rahimahullah taala mas'alatan. Di sini sudah dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala. Sekarang ada satu permasalahan. Halil awla li insan idza ukriha 'ala al-kufri ayasbir. Ini. Jadi setelah kita bahas atau kita mengetahui poin yang ke-9, kita bisa mengetahui dengan ini kadar kesyirikan seseorang di dalam hati kaum mukminin. Sekarang yang jadi persoalan adalah kata Syekh, mana yang lebih utama? Halil awla lil insan, apakah yang lebih utama bagi seorang insan idza ukriya alal kufr, ketika dia dipaksa untuk berbuat kekufuran, ayasbir walau kutil, apakah dia harus bersabar walaupun akibatnya adalah dibunuh, au yuwafiq dhahiran wa yata'awwal, atau dia penuhi, dia sepakati permohonan tersebut dengan amalan zahir, dan dia dalam ini bertakwil, menafsirkan, artinya apa? Menafsirkan kondisi diri. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, hadhihi al-mas'alah fiha tafsir. Dalam masalah ini ada rinciannya. Awalan yang pertama, ayuwafiq dhahiran wa batinan. Ada orang yang dia mencocoki atau sepakat dengan permohonan tersebut baik secara zahir maupun secara batin. Wa hadza la yajuz li annahu ridda. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan karena itu adalah bentuk kemurtadan. Artinya apa? Kalau seseorang diminta berbuat kekufuran dengan ancaman pembunuhan, kalau sampai dia memenuhinya, melakukan perbuatan kufur tersebut secara zahirnya dan batinnya pun menyepakatinya, maka yang demikian tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kemurtadan. Karena dia menyepakati apa yang diminta oleh orang tersebut, baik secara zahir maupun secara batin. Maka yang seperti ini tidak boleh. Selanjutnya yang kedua, ayuwafiq dhahiran la batinan. Ada orang yang cuma mencocoki dohirnya saja, tetapi batinnya tidak. Dia sepakat dengan dohirnya saja. Secara dohirnya saja dia sepakat, tetapi secara batin dia tidak. Bagaimana itu? Walakin yaqsidu takhallusa minal ikrah. Karena akan tetapi kata Syekh, walakin akan tetapi yaqsidu takhallus minal ikrah. Yang dia maksudkan dengan amalan menyepakatinya secara zahir ini hanyalah takhallus minal ikrah. Dia ingin membebaskan diri dari paksaan tersebut. Karena dia dipaksa, diancam, maka apa? Dia menyepakatinya, dia memenuhinya, tetapi secara zahir saja, tidak secara batin. Fahada jais, kata Syekh Ibnu Utsaimin, apa? Yang seperti ini boleh. Yang seperti ini boleh. Dia menyepakati secara zahir saja, tidak batin. Salisan yang ketiga, alla yuwafiqa la zahiran wala batinan fayuqtal. Dia tidak menyepakati baik secara zahir maupun secara batin, sehingga dia dibunuh. Sehingga dia apa? Dibunuh. Wa hadza jaiz. Dan ini boleh. Jadi ada tiga kelompok yang seperti ini ya, di dalam menghadapi ancaman yang berujung dengan pembunuhan. Ima boleh jadi ada kalanya seseorang itu menyepakati baik secara lahir maupun secara batin, maka ini apa? Tidak boleh. Ini murtad. Ya. Kalau amalannya amalan kekufuran, maka ini murtad. Yang kedua, dia hanya menyepakati dalam perkara zahirnya saja. Zahirnya dia menuruti apa yang diminta. Ya. Sebagaimana dalam kisah ini. Dia menuruti. Ya. Tapi kalau seandainya apa? Dia menuruti secara zahirnya saja, tidak batinnya, maka yang seperti ini boleh. Dia menuruti karena ingin apa? Ingin lepas dari ancaman. Kedua, apa yang ketiga, dia tidak menyepakati baik secara zahir maupun batin, pokoknya terserah. Ini amalan kekufuran, saya tidak sepakat. Tuh, langsung menentangnya. Berarti apa? Dia akan dibunuh. Dan ini juga boleh orang memilih seperti itu. Ya. Yang jadi permasalahan, mana yang lebih utama? Lakin, kata Syekh Nusaymin, akan tetapi, ayyuhuma awla, mana dari dua kelompok ini yang lebih utama? Antara yang kedua atau yang ketiga? Ayasbir walau kutil, yaitu bersabar walaupun dibunuh, aw ayyuwafiqal zahiran, atau dia turuti keinginan orang tersebut secara zahir saja, batinnya tidak. Fihi tafsir. Maka dalam masalah ini ada rinciannya juga, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Dalam masalah ini ada rinciannya juga. Kapan idza kana muwafiqatan ikrah la yatarattab alaihi darar fid din lil ahmah fa innal aula ay wafiq zahiran la batinan. Pertama, apabila dia mencocoki atau dia menuruti ancaman tersebut yang tidak berujung, yang tidak berakibat doror, yang tidak berakibat apa? Doror, tidak berakibat keburukan fiddin lil amah, keburukan dalam perkara agama bagi keumuman manusia, maka apa? Maka al-aula, yang lebih utama adalah mencocoki keinginan itu secara zahir, tidak secara batin. Kalau apa? Kalau tidak sampai membuat doror, kalau tidak sampai membuat kerusakan bagi agama kaum muslimin. Yeah. Dipaksa tapi tidak merusak. Yeah. Nah, agama kaum muslimin. La siyama idza kana baqa'uhu fihi maslahah linnas. Terlebih lagi kalau dibiarkan justru mengandung kemaslahatan bagi manusia. Artinya apa? Paksaan tersebut kalau dibiarkan, kalau diikuti, dituruti, justru mengandung maslahat bagi manusia, maka ini dibenarkan, dibolehkan. Ya. Contoh, misal sahibul mal al-bazir fi ma yanfa' awil ilmun nafi' wa ma asbaha dzalik. Contohnya seperti apa? Seperti orang yang punya harta dan dermawan orangnya, dipaksa, ya. Maka ketika hartanya diminta, sudah kasih saja. Karena apa? Karena dengan dia selamat dari ancaman tersebut, hartanya masih bisa diberikan kepada yang lain. Misalnya orang ini terkenal dermawan ini, ya. Kemudian apa? Dirampok. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, kan boleh. Ada dua apa kemungkinan? Boleh dia memberikan harta yang diminta oleh perampok tadi, kemudian dia bebas. Ya, ketika bebas apa? Dia di rumah masih bisa berinfak, masih bisa apa? Memberikan hartanya kepada kaum muslimin. Ya, atau dia memilih untuk mempertahankan hartanya, dan kalaupun mati apa? Dihitung sebagai apa? Sebagai jihad, ya kan? Ya. Nah, sebagai jihad. Baik. Syahid dia. Nah, kalau sampai terbunuh. Atau orang yang memiliki ilmu yang manfaat. Juga sama. Ketika dirampok, dia menuruti keinginan perampok atau dia harus melawan? Kalau seandainya dengan dia menuruti tidak bermadarat bagi agama yang lain, maka tidak apa-apa. Tidak mengapa. Turuti saja. Ya. Misalkan orang yang berilmu ini apa? Diminta ilmunya. Ya. Nah, seperti apa? Seperti ada dalam sebuah kisah seorang ulama al-hadis, ya. Dikenal dengan apa? Dengan kehati-hatiannya dalam menyampaikan hadis. Sampai ketika ada seorang yang ingin mendapatkan satu hadis dari, karena oleh orang apa? Ingin mendapatkan satu hadis dari orang ini, maka dia apa? Dia harus berbuat curang terhadap syekh tersebut. Ya, kalau tidak salah Al-Amash syekhnya ini, dan dia buta. Nah, Ketika diminta untuk menyampaikan hadis tidak mau. Akhirnya apa? Dibujuk untuk mengikuti dia. Sampai kepada dibawa ke tempat yang jauh dan syekh ini tidak bisa pulang kecuali dengan bantuan dia. Dia bilang, kalau kamu mau pulang, saya akan antarkan tetapi sampaikan dulu satu hadis kepada saya. Ya. Nah, syekh ini mikir, kalau saya sampaikan satu hadis kepada orang ini, dalam keadaan saya tidak tahu siapa ini orang. Ya, bisa jadi ini orang tidak amanah, bisa jadi orang ini demikian-demikian dan sebagainya. Oke. Maka syekh memilih apa? Menuruti. Ya, yang penting saya pulang. Saya pulang, saya bisa menyampaikan hadis lagi. Ya, disampaikan hadis. Akhirnya apa? Orang ini mendapatkan sanad, mendapatkan hadis dari syekh ini. Tapi apa? Begitu pulang syekhnya bilang apa? Barang siapa yang mendapatkan hadis dari fulan tadi, maka ketahuilah bahwasanya hadis itu apa? Makdzub, didustakan. Jangan dia apa? Jangan dianggap diambil dari saya. Al-Qamakal atau seperti yang dikisahkan oleh ulama hadis. Nah, seperti ini gambarannya. Ya, orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat juga boleh. Wa ma asbaha dzalik atau yang semisal dengan itu. Ya. Nah, hatta wa in lam yakun fi maslah atau sekalipun tidak ada kemaslahatan di dalamnya misalkan. Fa fi baqaihi 'ala al-islam ziyadatu 'amal. Tapi kalau dia tetap hidup, dia tetap tinggal, tetap ada di dalam Islamnya, di dalam di atas keislamannya, maka akan membuat dia bertambah amalan solehnya. Ya. Ini orang bukan orang yang berilmu, bukan pula orang yang berharta, tapi apa? Dia dipaksa untuk melakukan apa yang diinginkan. Misalkan, ya. Kalau tidak kalau sampai dengan hidupnya dia akan menambah amalan soleh bagi dia, maka turuti. Yang penting jangan apa? Jangan dibunuh. Ya. Dia bukan alim. Dia bukan alim. Dia juga bukan orang yang punya harta yang banyak. Bukan. Ya. Tapi ketika dipaksa dengan ancaman pembunuhan, maka turuti apa yang diinginkan. Setelah itu apa? Dia hidup dan dia bisa beramal soleh kembali. Ya. Akan menambah amalan solehnya. Maka yang seperti ini juga boleh. Wa huwa khairun, dan ini kebaikan bagi dia. Wa huwa qad rukhisa lahu ayadfura zahiran 'inda al-ikram. Maka dia telah diberi dispensasi, telah diberi keringanan untuk berbuat kekufuran secara zahir ketika dipaksa. Ya. Fal aula ayata awal. Maka yang paling utama adalah dia mentakwil. Nah, mengambil kemungkinan-kemungkinan yang lain. Wa yuwafiqu dhahiran la batinan. Di mana dia mencocoki secara zahir tidak secara batinnya. Amma idza kana fi muwafaqatihi wa adami sabrihi dararun 'ala al-islam. Adapun jika dia mencocoki keinginan orang yang mengancam tadi, dan ketika dia tidak bisa sabar, itu justru bermadarat bagi Islam. Fa innahu yasbir, maka hendaknya dia bersabar. Ya. Hendaknya dia apa? Bersabar. Demikian. Kalau apa? Kalau justru, nah, kalau ketika dia tidak, kalau ketika dia tidak bisa sabar, justru membuat madarat bagi Islam. Ya. Waqad yajib as-sabr, bahkan terkadang bisa wajib hukumnya sabar dalam hal seperti ini, dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Li'annahu min babis sabri 'alal jihad fi sabilillah, karena itu termasuk dari bab sabar dalam jihad fi sabilillah. Walaysa min babi ibqa'i nafsi, bukan dalam bentuk dalam bab ibqa'i nafs, membiarkan dirinya tetap hidup. Nah, walihada lamma syaka sahabah lin Nabi SAW, sehingga kata Syekh, ketika para sahabat mengeluhkan kepada Nabi SAW ma yajidunahu min mudayaqatil musyriki min mudayaqatil musyrikin, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka terima dari mudayaqah kaum musyrikin, dari desakan-desakan, himpitan-himpitan, derita-derita yang dilakukan oleh kaum musyrikin, gangguan-gangguan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada para sahabat ketika para sahabat mengeluhkan kepada Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Qasa 'alaihim qisatan rajul fi man kana qablana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah kisah tentang seseorang yang ada di masa sebelum kita. Jadi tentunya kisah Bani Israel. Ya. Itu apa kisahnya? Bi annal insan kana yushmat ma baina lahmihi wa jildihi. Di mana dulu dari kalangan Bani Israel pun ada orang yang dengan mempertahankan keimanannya dia sampai digergaji di antara apa? Tulang-tulang dan kulit-kulitnya. Ini digergaji. Ya. Bi amsyatil hadid, dengan gergaji dari besi. Wa yasbir, dan bersabar. Ya. Ketika para sahabat ya mendapatkan gangguan dari kaum musyrikin, Nabi justru apa? Justru membawakan kisah ini. Dulu juga ada orang yang digergaji seperti itu. Mendapatkan ancaman ini, itu, ini, itu. Sehingga dan orang tersebut tetap bersabar. Kira-kira dari kisah Nabi terhadap para sahabat ini apa maksudnya? Ka'annahu yaqulu lahum, maka Nabi ini seakan-akan ingin mengatakan kepada mereka, para sahabat, isbiru alal adha, sabarlah kalian terhadap gangguan. Ya, begitu. Jadi terkadang apa? Dengan kita sabar, justru itu lebih utama. Begitu. Ya. Dilihat dari apa? Dari dorornya. Apakah itu bermadarat bagi keumuman, bagi agama, keumuman kaum muslimin atau tidak? Kalau tidak menimbulkan madarat, silakan pilih. Mau menuruti atau tidak, itu silakan. Ya, begitu. Okay. Tapi kalau sampai membuat madarat bagi Islam, maka bersabar. Itu yang lebih utama. Ya, demikian. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, walau hasala minas sahabah radhiyallahu anhu min dalikal waqt muwafaqatan lil musyrikin wa hum killah la hasala bidzalika dharar 'adzim 'ala al-islam. Dan kalau seandainya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau seandainya para sahabat radhiyallahu anhum di masa itu, di waktu itu, mencocoki atau menuruti keinginan kaum musyrikin terhadap apa yang mereka dapatkan dari gangguan-gangguan tersebut, wahum killah, dalam keadaan para sahabat itu sedikit jumlahnya, ya, maka apa? La hasala bidzalika dararun 'adzim 'alal Islam, tentu akan menimbulkan madarat yang besar bagi Islam. Kenapa? Sudah jumlahnya sedikit, kemudian apa? Terbawa arus, ya. Misalkan jumlahnya sedikit, ya, kemudian diancam murtad, diancam murtad, akhirnya apa? Habis lagi lama-lama, ya. Dan ini madarat bagi keimanan kaum muslimin yang lain. Ini sudah kafir lagi, ini kafir lagi, akhirnya apa? Terbawa dia, ya. Kebawanya bisa jadi karena apa? Bisa jadi karena gangguan yang semakin kuat, atau apa? Atau dikira, dianggap yang benar adalah yang di sana. Kenapa? Karena begitu mudahnya orang untuk beralih, berpindah. Ya. Nah, demikian. Maka wal Imam Ahmad rahimahullah taala, demikian juga dengan kisahnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Fil mihnatil masyurah, di dalam mihnah yang masyurah, di dalam ujian beliau yang terkenal. Apa ujiannya Imam Ahmad? Fitnah khalqil Quran. Ya. Fitnah orang dipaksa untuk mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. bukan kalam Allah. Imam Ahmad dipaksa. Dan di masa itu, siapa yang tidak mau mengucapkan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalam Allah, dipenggal. Imam Ahmad tetap mengatakan apa? Tidak. Al-Quran kalam Allah wa ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Akhirnya suci. Dipenjara. Dipenjara Imam Ahmad. Dicambuk. Disiksa. Terus. Seperti itu. Nah, demikian. Tetapi apa? Yastir, bersabar. Apa buktinya bersabarnya Imam Ahmad? Setiap kali Imam Ahmad mengeluh, kemudian didatangkan dokter untuk apa? Untuk mengobati Imam Ahmad. Imam Ahmad justru mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Ya, subhanallah. Sampai dokternya keheranan. Setiap kali lukanya itu dikompres, menjerit Imam Ahmad. Saking apa? Saking parahnya luka yang diderita oleh Imam Ahmad. Dikompres, menjerit. Dan jeritannya apa? Selalu mendoakan kebaikan penguasanya. Ya subhanallah. Sampai kata dokternya apa? Engkau didolimi tetapi engkau tetap mendoakan kebaikan penguasa. Subhanallah. Dan subhanallah, Allah kabulkan setelah itu. Dengan apa? Dengan didatangkan penguasa yang baik, yang ahli sunnah, yang mendukung pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini buahnya. Buah kesabaran. Lawafaqahum zahiran. Kalau seandainya Imam Ahmad menuruti keinginan mereka secara zahir, tidak secara batinnya, lahasala fi dzalika madharah 'ala Islam. Tentu hal itu akan bermadarat bagi Islam, bagi kaum muslimin. Kalau sampai Imam Ahmad mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk dan bukan kalam Allah, ya subhanallah. Ribuan orang yang menanti, sudah menunggu Imam Ahmad, menunggu fatwanya, akan tersesat karena ini. Akan tersesat nanti. Na'udzubillah wa nasallahu alaihi. Maka apa? Imam Ahmad yasbir. Memilih apa? Bersabar. Kenapa? Karena ada doror yang besar di situ. Nah, ini pertimbangannya, Baik, sehingga dari sini apa? Maka dari sini ikhwati a'azana wa sallamullah, dilihat. Makanya pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala apa? Ketika ada orang yang berbuat kedzaliman pada kita, dilihat orangnya. Pertama lihat orangnya. Apakah orang ini biasa melakukan kedzaliman atau tidak? Kalau biasa, balas. Apa? Untuk menghentikan kedzaliman. Tapi kalau misalkan dengan kita bersabar, kemudian apa? Justru menjadikan atau berbuah kebaikan, maka pilih kesabaran. Begitu. Dan kalaupun membalas, dalam syarat pembalasan tersebut tentunya tidak boleh melebihi dari apa yang dia lakukan. Fa in uqibtum fa aqabu bimisli ma uqibtum bih wa la tahtadu. Allah tabarak wa ta'ala mengatakan apa? Kalau kalian diperlakukan buruk, maka balas. Dengan semisal yang kamu terima. Tapi jangan melampaui batas. Dan sulit untuk orang membalas dengan yang setimpal. Nah, demikian. Demikian. Maka ini ikhwati a'azan wa zikmullah. Wa nasallahu sallallahu alaihi wa sallam. Kita cukupkan sampai sini. Aqulu qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضل الله بكم الله